Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dan kita akan masuk pada pembahasan tentang zakat. Sebelum kita membaca hadis yang pertama tentang zakat, terlebih dahulu kita mengenal makna zakat. Secara bahasa, zakat itu bermakna an-nama wa tathhir. An-nama artinya tumbuh, tathhir artinya pensucian. Sehingga secara bahasa zakat punya makna sesuatu yang bertambah dan suci. Adapun pengertian zakat dalam istilah syariat, zakat adalah haqqun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusah fi waqtin khas. Zakat adalah suatu kewajiban pada harta tertentu untuk orang-orang tertentu di waktu yang tertentu pula. Yakni zakat adalah kewajiban pada harta tertentu, maksudnya seperti bahi matul an'am, kambing, unta dan sapi, atau beberapa hasil panen, dan itu juga tidak semua hasil panen, dan seperti juga emas dan perak, baik yang berupa perhiasan ataupun yang tidak berupa perhiasan. Dan zakat ini diperuntukkan bagi golongan tertentu. Golongan tertentu tersebut adalah golongan yang Allah telah sebutkan pada surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Ada 8 golongan. Dan zakat ini juga diberikan pada waktu tertentu, tidak setiap saat, namun pada saat tertentu, yaitu setelah melewati satu haul. Ya, dan ini masing-masing harta mungkin haulnya berbeda dengan yang lain, tergantung kapan mencapai nisab, ukuran paling sedikit. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini pengertian tentang zakat dalam istilah syariat. Dan zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Sehingga kewajiban zakat ini sesuatu yang sangat diketahui dalam agama kita. Baik ditinjau dari sisi dalil dari Al-Quran Al-Karim maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ijma', kesepakatan para ulama, begitu pula qiyas yang sahih. Misalnya ayat Al-Quran Al-Karim, firman Allah Azza wa Jal, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak memberikan kewajiban nafkahnya, yakni zakatnya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka yaitu akan datangnya azab yang pedih, ya, dan seterusnya. Yang jelas ayat itu memberikan suatu ancaman bagi orang-orang yang sudah memiliki harta yang cukup, emas dan perak, dia simpan saja kemudian tidak ditunaikan zakatnya. Nah, ayat ini menunjukkan zakat merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi bagi mereka yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Demikian pula di dalam ayat yang lain, semisal surat Ali Imran ayat 180. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل به يوم القيامة. Jangan mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah bahwa hal itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu sangat buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan kepada mereka harta yang mereka tidak mau berikan, yang mereka bakhil dengannya, tidak mereka berikan, Allah akan menjadikannya sebagai kalung bagi mereka, yang disebutkan dalam hadis Nabi berupa ular. Ya, jadi dalam ayat ini juga ancaman yang cukup keras bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal Allah telah beri kepada mereka harta benda kekayaan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan jangan mereka mengira bahwa itu akan baik bagi mereka, merasa menjadi suatu kekayaan, ya, milik mereka yang mereka banggakan. Jangan disangka seperti itu, bahkan itu akan menjadi suatu hal yang buruk bagi mereka kelak di hari kiamat, di mana Allah akan kalungkan harta benda itu pada mereka. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang menerangkan ayat ini bahwa Nabi SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustila lahu yaumil qiyamati syuja'an aqra." Barang siapa yang Allah berikan suatu harta benda lalu tidak menunaikan zakatnya, maka akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak berupa syuja'an aqra, yakni ular, ya. Ular yang sudah sangat tua, yang besar. Yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang akan mengalunginya di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yaqul, dan ular itu pun bisa mengucapkan kata-kata, ana maluk ana kanzuk, akulah hartamu, akulah harta simpananmu. Nah, jadi ini menjelaskan ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta benda itu, dan ternyata dalam bentuk ular yang besar, ular yang sudah sangat tua, ya, yang akan melilit dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayat-ayat tersebut dan hadis Nabi SAW jelas menunjukkan tentang bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib, dan orang yang tidak melakukannya berarti melakukan dosa besar. Bahkan ulama juga menyebutkan seorang yang meninggalkan zakat, ya, kalau dalam pemerintahan Islam dan dia adalah seorang individu dari muslimin yang bukan merupakan suatu kelompok, dia harus dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia merupakan suatu kelompok, maka mereka juga harus dipaksa dengan diperangi kalau tetap tidak mau membayar zakat. Hal itu seperti pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat menjabat sebagai khalifah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang beranggapan zakat itu hanya dikeluarkan untuk Nabi. Sementara Nabi telah wafat, maka kami tidak mengeluarkan zakat. Nah, ada sebagian kelompok yang beranggapan seperti itu. Dan ada pula yang berkeyakinan yang lain, yang jelas mereka menjadi suatu kelompok yang disebut dengan mani'i az-zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengajak para sahabat untuk memerangi mereka, memaksa mereka harus bayar zakat. Sebagian sahabat ketika itu seperti Umar masih belum mantap, ya, sampai Abu Bakar kemudian menjelaskan dan beliau terangkan kepada Umar tentang hal ini. Kemudian Abu Bakar sangat bertekad dengan kuat sampai beliau katakan, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau bayar zakat walaupun seutas tali unta, maka saya akan perangi mereka karena itu. Kenapa? Karena inna zakata haqqul mal, zakat itu haknya harta, dan itu bagian daripada hak Islam. Dan seorang yang tidak menunaikan hak Islam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diperangi. Nah, ketika diterangkan semacam itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Umar baru menyadari memang benar seperti yang dikatakan Abu Bakar, sehingga para sahabat ketika itu sepakat untuk memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, ya, sampai ada upaya dari pemerintah muslimin untuk memaksa orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya urusan zakat. Hanya saja kewajiban bayar zakat ini juga ada syarat-syaratnya. Tidak setiap orang berkewajiban bayar zakat, tapi di sana ada beberapa syarat. Yang pertama di antara syaratnya adalah Islam, bahwa orang-orang yang dikenai kewajiban itu ya muslimin. Karena apa? Karena zakat adalah juga bagian daripada ibadah yang agung yang Allah wajibkan atas kaum muslimin. Ya. Kemudian juga syarat yang lain adalah milkun nisab. Seorang yang diwajibkan atasnya zakat harus sudah memiliki nisab. Nisab itu maknanya secara global adalah ukuran paling sedikit, ya, yang karenanya terkena kewajiban zakat. Jadi di sana ada ukuran-ukuran, ya. Kalau belum mencapai nisab, belum mencapai ukuran minimum itu, maka belum terkena kewajiban. Ya. Kalau sudah mencapai ukuran itu, ukuran nisab tersebut, dan ini ukuran paling sedikitnya, maka terkena kewajiban zakat. Misal kambing nisabnya adalah 40 ekor, sebelum 40 ekor belum kena kewajiban zakat, setelah 40 ekor baru terkena kewajiban zakat. Nah, ini disebut nisab. Nah, beberapa harta yang lain juga memiliki nisab, dan tentu nisabnya berbeda-beda ya. Unta berapa, sapi berapa, masing-masing ada nisabnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah melewati satu haul ya. Melewati satu haul. Haul artinya tahun ya. Jadi melewati satu tahun. Sehingga seperti yang tadi kita contohkan, kambing yang 40 ekor dengan jumlah 40 dia terkena kewajiban, hanya saja belum wajib dikeluarkan kecuali sudah melewati satu haul, satu tahun. Misalnya pada hari ini ya, kita lihat tanggal berapa dari bulan Hijriah. Oh, tanggal sekian, misalnya Jumadil Ula tanggal sekian tahun 1440 Hijriah, mencapai 40 ekor. Maka tahun berikutnya 1441 bulan Jumadil Ula tanggal yang sama, masih 40 ekor atau lebih. Kalau masih 40 ekor atau lebih, berarti ini sudah melalui satu haul. Ya, satu haul, satu tahun tidak berkurang dari nisab itu. Nah, dengan demikian maka saat itulah ya terkena kewajiban zakat, yakni untuk dikeluarkan zakat tersebut setelah terpenuhinya dua syarat atau tiga syarat tersebut. Nah, begitu pula harta benda yang lain, nanti sapi dan lain-lain juga seperti itu. Terkecuali terkait dengan haul adalah hasil tanaman. Ya, hasil tanaman dia tanpa lewat satu haul, satu tahun, tapi keluarnya adalah saat panen, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu, dan berikan haknya, yauma hasadih, pada hari dipanennya. Nah, jadi ini pengecualian bahwa hasil panenan tidak disyaratkan lewat satu haul, tapi disyaratkan tapi dikeluarkan zakatnya ketika panen. Nah, ini secara global tentang beberapa syarat zakat. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, ajaran Islam dengan zakat ini sungguh suatu ajaran yang sangat tampak ya, kepedulian Islam dalam bidang sosial, perhatian kepada orang-orang fakir dan miskin, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa memerangi orang-orang yang kaya, tapi hanya menyadarkan mereka dan memberikan kewajiban kepada mereka untuk memberikan sebagian kecil dari hartanya. Dan ini tentu dengan tuntunan zakat ini ya, Islam sangat berbeda dengan dua aliran dalam hal ini, yaitu yang pertama mereka para Rasumaliyah, atau apa istilahnya kalau bahasa Indonesia, yang satu Syiah, orang-orang komunis yang berdalih ya, ingin pemerataan, ingin membela kaum miskin dan seterusnya, padahal tidak. Dan lawannya yaitu kapitalis ya, Rasumaliyah yang sebaliknya. Nah, Islam tidak ini dan tidak itu. Ya, bagi Islam orang yang kaya Allah berikan keutamaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka. Dan itu sesuai kehendak Allah dengan hikmah-hikmahnya. Jangan kemudian dianggap kekayaan orang kaya adalah milik bersama. Ya. Sehingga dengan itu orang-orang yang kaya terzalimi, hartanya dirampas. Begitu pula Islam juga tidak membiarkan orang kaya semakin kaya dan tidak peduli dengan orang-orang fakir dan miskin, memperkaya diri tanpa peduli dengan yang di bawah, bahkan yang di bawah terus digencet ya, ditekan oleh yang kaya, juga tidak begitu. Tapi Islam ya memberikan aturan, yang kaya itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi jangan lupa perhatiannya kepada yang miskin. Ya. Jangan lupa kewajibannya untuk orang-orang yang miskin, harus ada sikap saling bantu-membantu. Ta'awun, bantu-membantu. Ditopang yang miskin dengan kekayaan orang yang kaya. Begitu pula orang-orang yang miskin, ya. Mereka juga tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang buruk, ya, melakukan kejahatan terhadap orang yang kaya. Mereka punya hak harta benda sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk diberi bagian mereka dari zakat tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan betapa bagusnya Islam, ya. Betapa indahnya Islam, dan Islam sangat pantas, sangat cocok bagi semua golongan, ya, dan dimanapun serta kapanpun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini disampaikan oleh penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis yang pertama dari bab zakat ini, atau hadis yang ke 166 kalau cetakan ini, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman, innaka satati qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlu al-kitab, ahlul kitab, fa idza ji'tahum, apabila kamu mendatangi mereka, fadi'uhum, maka ajaklah mereka atau dakwahi mereka. Ajak ila an yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah. Fa'inhum ata'u laka bidhalik, apabila mereka menaati engkau dengan perintah itu atau ajakan itu, fa'akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, maka beritakan kepada mereka bahwa Allah SWT qad farada alaihim, telah mewajibkan atas mereka, khamsa salawatin, lima salat, fi kulli yawmin wa laylah, di tiap sehari semalamnya. Fa'inhum ata'u laka bidhalik, apabila mereka menaati engkau dalam hal itu, dalam ajakan itu, fa'akhbirhum anna allaha qad farada alaihim sadaqatan maka beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka suatu sedekah, zakat, tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fainuhum ata'u laka bidzalik, apabila mereka menaatimu dalam hal itu, fa'iyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati kamu untuk mengambil harta-harta yang mulia di sisi mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan hindarilah doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala penutup. Tidak ada penutup antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang terkait dengan bab zakat, disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad saat diutus ke Yaman. Ya, jadi Nabi SAW mengutus utusan-utusan untuk berdakwah ke beberapa negeri, ke Yaman dan ke Bahrain, ke beberapa tempat. Ya, bahkan awal-awal dulu mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah ketika Nabi masih di Makkah. Nah, Mu'adz radhiyallahu anhu diutus dari Madinah ke Yaman. Cukup jauh ya, tempat yang cukup jauh. Tapi demi berdakwah Nabi utus, dan Nabi berpesan, "Innaka satati qauman ahli kitab," bahwa engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum yang mereka itu ahlul kitab. Nah, ini diberitahukan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad agar apa? Agar bersiap-siap. Jadi kalau begitu, seorang yang mau berdakwah atau seorang yang mau terjun ke suatu masyarakat untuk dia tebarkan Islam di sana, dia mesti mengerti terlebih dahulu masyarakatnya seperti apa, ya, supaya dia bisa bersikap dengan benar, supaya dia juga menyiapkan materi, menyiapkan langkah-langkah yang tepat. Ya. Ini contoh dari Nabi SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Kamu mau datang kepada ahli kitab. Ahli kitab bukan seperti orang-orang musyrikin, ya kan? Ahli kitab mereka orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang musyrikin badui nggak tahu apa-apa. Gampang mendakwahi mereka, lebih mudah. Tapi kalau ahli kitab Yahudi, Nasrani, orang-orang yang tahu ilmu, sehingga ketika mau mengajak mereka perlu bekal ilmu juga, karena mungkin mereka akan mendebat, mereka akan mengajak diskusi, mereka akan membantah mungkin saja. Nah, ini artinya tadi perlu persiapan. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, kalau mendatangi mereka, yang pertama ajaklah mereka untuk syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa hal yang terpenting dan yang didahulukan dalam dakwah adalah apa? Bab tauhid, itu yang terpenting. Hal-hal yang lain ya juga penting, ya kan? Semua ajaran Islam penting, hanya saja kalau kita bicara prioritas, maka yang terpenting adalah tauhid. Ya. Itu yang harus ditekankan, itu yang harus diperhatikan. Maksiat-maksiat yang lain ya, tentu juga ada apa, upaya untuk seseorang menyadarkan mereka dari maksiat itu. Cuma kapan, ya? Apakah itu didahulukan atau bab tauhid dulu yang dibenahi? Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling utama dan didahulukan adalah bab tauhid. Dan juga di sini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani sekalipun sudah beriman kepada Allah, mereka akan iman kepada Allah, ya kan? Tapi iman mereka tidak benar. Buktinya Nabi menyuruh Mu'ad untuk mengajak mereka syahadat. Ya. Kenapa tidak benar? Ya karena mereka berbuat syirik. Yahudi menuhankan Uzair, Nasrani menuhankan Isa. Sehingga dengan itu iman mereka tidak benar. Maka harus dibenarkan. Dan apalagi dengan datangnya Nabi, mereka juga berkewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syahadat mereka yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu. Ya, kalau tidak bersyahadat, maka ya mereka tidak dikatakan orang yang beriman dengan iman yang benar, ya. Sekalipun beriman dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi semuanya dianggap tidak benar. Kenapa? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad, semuanya harus ikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi SAW kepada Mu'ad, kalau mereka mau mengikuti engkau dalam hal itu, mau bersyahadat. Berikutnya, ya. Berikutnya kabarkan kepada mereka, tahap kedua. Ajak mereka untuk melakukan salat. Ajak mereka untuk melakukan salat yang Allah wajibkan atas mereka, yaitu salat 5 waktu. Nah, didahulukan ini salat yang wajib, ya. Salat-salat sunnah nanti. Ya, berikutnya. Tapi yang penting salat yang wajib dulu, salat 5 waktu. Kalau mereka mau menaati, maka baru beritakan kepada mereka kewajiban yang lain, yaitu zakat. Nah, ini datang setelah mereka menaati bab salat. Setelah itu perintahkan mereka untuk menunaikan zakat. Zakat ini diambil dari harta orang yang kaya, bukan harta sembarang orang, tapi orang yang kaya dengan syarat-syarat yang seperti tadi kita sebutkan. Kemudian diberikan kepada orang fakir dan miskin. Ya. Jadi bukan diambil oleh pribadi Mu'ad sebagai seseorang dari kalangan muslimin, ya. Tidak, tapi untuk orang-orang fakir dan miskin zakat itu. Sehingga ini bagi mereka yang menyadari, mereka akan melihat betapa bagusnya Islam, ya, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian juga kata Nabi SAW, kalau mereka menaati, mau bab zakat ini, mereka tunduk taat, ya, Nabi berpesan kepada Mu'ad agar apa? Agar tidak mengambil harta yang dizakati itu yang bagus-bagus, ya. Jadi misalnya tadi kita contohkan kambing, cari zakat kambing yang dikeluarkan yang bagaimana? Jangan pilih yang apa super, ya. Ini pejantan super, ini yang diambil sebagai zakat. Jangan, karena ini mesti disukai oleh pemiliknya. Ini menjadi mungkin bibit unggul bagi pemiliknya. Terus yang bagaimana? Yang sedang-sedang saja. Yang jelek juga enggak boleh. Masa untuk zakat diberikan yang jelek? Tidak. Jadi yang sedang-sedang saja. Kemudian Nabi katakan sebagai pesan, dan hindari doanya orang yang terzalimi. Artinya kalau kamu mengambil yang bagus-bagus, bisa jadi mereka merasa terzalimi. Nah, kalau sudah terzalimi, bisa saja mereka berdoa untuk kejelekan orang yang dianggap menzalimi. Nah, doanya orang yang terzalimi tidak ada penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahaya doa yang terkabul. Nah, jadi inilah beberapa anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, ya, dalam bab zakat. Dan ini menunjukkan tadi bahwa pentingnya bab zakat, karena kewajibannya datang setelah kewajiban sholat, ya, tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu dalam hadis ini banyak faedah-faedah, ya, hukum, ya, dan tapi terutama yang paling penting di sini adalah bab zakat tadi. Jadi zakat merupakan kewajiban, dan di antara aturannya bagi para pemungut zakat, jangan mengambil yang bagus-bagus, super-super jangan, tapi yang biasa saja, sedang-sedang. Begitu pula di sini sebagian ulama mengatakan kalau begitu zakat diberikan kepada orang fakir yang satu tempat dengan orang kaya itu, menurut sebagian ulama, karena di sini kan yang kaya memberikan kepada yang miskin seolah-olah khusus untuk tempat itu. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang lebih kuat bahwa zakat pun bisa dialihkan ke tempat yang lain kalau memang dibutuhkan. Karena Yaman kan cukup luas ya, sehingga mungkin saja di daerah di sini orang-orang kaya di Yaman zakatnya dipindah ke desa lain di negeri Yaman tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah isya mendekati. Kita cukup untuk sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.